রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، আলহামদুলিল্লাহ, কিতাব শুকর কবাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আতাস কারুনিয়া সারতা নিকমতনিয়া, পাদা পাগি হারি ইনি কিতা কমবালি বিসা দিপরতমুকান দি তাম্পাত ইয়াং মুলিয়া ইনি উন্তুক কিতা মংকাজি আয়াত আয়াত আল্লাহ dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memperkokoh bangunan kita yaitu bangunan keimanan kita, mempererat akidah kita, membersihkan hati ini dari noda-noda, terutama noda-noda kesyirikan. Maka kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla yang telah memberikan kita nikmat tersebut, nikmat untuk bisa hadir di majlisul ilmi. Ini bukan merupakan perkara yang sederhana, namun perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba duduk bersimpuh di majlisul ilm, mendengarkan hadis nabinya dan mendengarkan firman-Nya dibacakan. Maka ini merupakan karunia dan nikmat terbesar oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawheed yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, yang kita ketahui ini merupakan syarah dari kitab Al-Tawheed. Dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin mensyarah kitab Al-Tawheed tersebut. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada perkataan Al-Mu'allif rahimahallahu ta'ala, yang beliau menyebutkan fihi masail. Di sini terdapat beberapa masail, terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama, Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Ini masail, pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah makna dari masalah yang pertama ini, yaitu beliau mengatakan, al-ula al-hikmatu min khalqil jinni wal insi. Akhadaha rahimahullahu ta'ala min qawlihi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka terkait dengan hikmah diciptakannya jin dan manusia, maka Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-muallif rahimahullahu ta'ala mengutip salah satu firman Allah Azza wa Jalla, yaitu firmannya di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Azza wa Jalla sebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Sebagian ulama salaf mengatakan makna dari illa liya'buduni ay illa liwahiduni, yaitu untuk mentauhidkan aku, menjadikan peribadatan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitab beliau ini, fal hikmatu hiya ibadatullahi la ay yatamatta'u bil ma'akil wal masyarif wal manakih. Ini penting sekali untuk terus kita tanamkan dalam hati kita jemaah, bahwa hikmah kita diciptakan ini sebagaimana kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar at-tamattu bil ma'akil, bersenang-senang untuk bisa menikmati makanan-makanan semata, bersenang-senang menikmati masyarib, minuman-minuman yang enak, dan tidak hanya untuk sekedar menikah semata. Namun tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan jin dan manusia ini diciptakan yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa pentingnya kita mengetahui tujuan kita beribadah, tujuan kita diciptakan? Pentingnya kita mengetahui tujuan kita diciptakan adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dan menanamkan dalam diri-diri kita, dalam hati kita, bahwa sejatinya saya ini adalah seorang hamba. Saya ini adalah seorang hamba yang harus taat, tunduk, patuh kepada pencipta saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pencipta saya, yakni Allah Subhanahu wa taala, inginkan saya beribadah kepadanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya beribadah atas dasar itu semua. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mensyarah perkataan al-muallif yang menyebutkan, anna al-ibadata hiya at-tauhidu li'anna al-khusumata fihi. Sesungguhnya ibadah yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terdapat khusumah, cekcok. Terdapat perkara-perkara yang menjadikan tegang ya terkait masalah tauhid ini. Maka kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berperang memerangi orang-orang musyrikin karena beliau mendakwahkan apa jemaah? Mendakwahkan tauhid. Membawa agama yang lurus ini, mendakwahkan tauhid yang Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia untuk mentauhidkannya ini. Dan beliau mengatakan, "Atsaniya anna al-ibadata hiya at-tauhid." Ai anna al-ibadata mabniyatun 'ala tauhid. Maksudnya bahwasannya ibadah tersebut adalah tauhid, yaitu kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya ibadah ini dibangun di atas tauhid. Ibadah yang kita kerjakan berupa salat, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya atau amal-amal saleh yang lainnya, maka ia dibangun di atas tauhidullah. Fa kullu 'ibadatin la tauhida fiha laysat bi ibadah. Masya Allah. Maka beliau mengatakan, maka seluruh ibadah yang la tauhida fiha, yang tidak didasari dengan tauhid pada ibadah tersebut, laisat bi ibadah, maka bukanlah bagian dari ibadah. Apa maksudnya? Bahwasannya ibadah ini adalah tauhid jamaah. Ketika kita salat, kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita mengerjakan salat melainkan salat ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlas lillahi ta'ala mengerjakannya karena Allah Azza wa Jalla. Maka jikalau seandainya kita mendirikan salat, mengerjakan zakat untuk mendapatkan pujian manusia, ini mentauhidkan Allah atau tidak? Tidak. Akan dapat kita pahala dari Allah? Tidak. Inilah yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, maka seluruh ibadah, fakullu ibadatin la tauhida fiha laisat bi ibadah, tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ibadah. La siyama anna ba'dhas salaf fassaru qawlahu ta'ala. Naam. Terlebih lagi sebagian para salaf terdahulu, ulama-ulama salaf kita terdahulu, mereka ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla illa liya'buduni, mereka mengatakan illa liwahiduni, yaitu kecuali untuk mentauhidkan aku. Untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Dalam segala bentuk aspek ibadah, di situ ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin tidak. Hatta seorang dai ketika berdakwah pun di situ ada tauhid. Ia ketika berdakwah hendaknya ia ikhlas lillahi ta'ala, mengajarkan risalah, mengajarkan syariat, mengajarkan agama yang lurus ini kepada jamaahnya. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian menyebutkan, wa hadha mutabiqun tamaman lima istanbathahu al-muallif rahimahullahu ta'ala min anna al-ibadata hiya at-tauhid fa kullu ibadatin la tubna ala at-tauhid fa hiya batilatu. Maka ini merupakan istinbat yang sesuai lagi sempurna yang diistinbatkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu anna al-ibadata hiya at-tauhid, bahwasanya ibadah ini hendaknya ia dibangun di atas tauhid. Fa kullu ibadatin la tubna ala tauhid, dan setiap ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, fa hiya batilatun, maka ibadah tersebut batil. Maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang yang riya ketika mengerjakan ibadah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini makna dari tauhid tadi. Bagaimana mungkin seseorang yang masih mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga diterima ibadahnya? Ketika ia bernazar, ketika ia menyembelih misalnya, ia menyembelih kepada selain Allah. Bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla ibadah tersebut? Ia menyembelih kepada penunggu gunung, jin penunggu laut. Bagaimana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah tersebut? Maka ini makna dari فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَ عَلَى التَّوْهِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. Kemudian beliau mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau mengatakan qala Allah Ta'ala. Dan menyebutkan ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sesungguhnya saya adalah orang yang saya sangat tidak butuh dengan persekutuan. Saya tidak butuh dengan kongsi. Allah Azza wa Jalla tidak butuh persekutu. Allah Azza wa Jalla tidak butuh kongsi. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang terdapat dalam amalan tersebut kesyirikan kepadaku, ia menduakan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah namun beribadah juga kepada selain Allah. Dia percaya kepada Allah Azza wa Jalla namun percaya juga kepada selain Allah yang dapat mengatur alam semesta dan yang lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan taraktuhu wa syirkahu, maka kutinggalkan ia beserta apa yang ia kerjakan berupa kesyirikan tersebut, maka kutinggalkan orang semacam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya tauhid yang merupakan ibadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Oleh karenanya, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan salah satu perkataan yang begitu indah terkait masalah tauhid tersebut. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau ketika menafsirkan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha la ilaha illallah adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kata beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita ala anna afdalaha at-tauhid, bahwasannya seafdal-afdal iman adalah tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita iman, bahwasannya iman tersebut bid'un wa sab'un, ada berapa? Ada bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan, ada 70 lebih atau 60 lebih cabang dari keimanan tersebut. Dan cabang keimanan yang paling afdal adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perlu kita perhatikan. Menyingkirkan gangguan dari jalanan ini merupakan bagian dari keimanan. Jika kita dapatkan misalnya ada paku atau apapun juga yang akan mengganggu jalannya orang, maka kita singkirkan. Karena tidaklah kita melakukan hal tersebut melainkan didasari rasa iman di dalam hati kita. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwasannya afdal cabang keimanan tersebut yakni at-tauhidul matin, tauhid yang kokoh, ala kulli ahadin walladhi la yasihu syai'un min asy-syu'abi illa ba'da sihatihi. Ini hendaknya berlaku untuk semua orang, kata ya Imam An-Nawawi, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini cabang keimanan yang paling afdal. Dan tidaklah sah satu saja cabang dari cabang keimanan tersebut melainkan setelah sahnya tauhid ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita perhatikan bagaimana imam-imam kita terdahulu sangat memperhatikan masalah tauhid ini. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan demikian, tidaklah sah salah satu dari cabang keimanan tersebut melainkan tauhid kita terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla ini telah sah, telah benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan wa qawluhu, kembali menafsirkan yakni apa yang disebutkan, mensyarah apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Al-muallif mengatakan li'anna al-khusumata fihi, ay maknanya kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin fit tauhid baina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa quraish, karena di dalam mendakwahkan tauhid tersebut ada di situ khusumah, cekcok, persitegangan. Dan ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid tersebut dan orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an, "Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un 'ujab." Apakah ia ingin menjadikan Tuhan itu satu? Ini suatu perkara yang sangat mengherankan. Ini perkataan siapa? orang-orang musyrikin Quraisy. Karena mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka, fungsi-fungsinya berbeda-beda. Ada yang fungsinya untuk menurunkan hujan, mereka datang kalau mereka butuh hujan. Ada yang fungsinya memberikan rezeki, mereka datangi Tuhan mereka yang memberikan rezeki. Makanya mereka mengatakan dan diabadikan di dalam Al-Quran, apakah Muhammad ini akan menjadikan satu Tuhan saja? Ini perkara yang mustahil. Ini perkara yang mengherankan. Karena kebiasaan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan tersebut dengan fungsi-fungsi yang beragam. Maka inilah ketika Nabi SAW mendakwakan Tauhid, terjadilah persitegangan antara beliau dengan orang Quraisy. Padahal sebelum beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang Nabi dan Rasul, beliau sangat disegani. Beliau sangat disegani. Bahkan beliau dijuluki gelar Al-Amin. Menunjukkan apa ya ikhwah? Menunjukkan apa ya jamaah? Bahwa setiap kali kita mendakwahkan Tauhidullah, mendakwahkan Tauhid, pasti ada ujiannya. Pasti ada rintangannya. Pasti ada musuh yang Allah Azza wa Jalla jadikan untuk menentang dakwah. Pasti. Ini sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang apa beliau? Dari segi akhlak paling bagus akhlaknya. Dari segi amanah manusia paling amanah. Dari segi kejujuran manusia paling jujur. Dari segi nasab manusia yang paling tinggi nasabnya. Tapi setelah mendakwahkan Tauhid, beliau dikatakan sahir, tukang sihir. Beliau dikatakan kadzab, pendusta. Beliau dikatakan sahabi, orang yang meninggalkan ritual-ritual nenek moyangnya. Dan sebagainya, perkataan-perkataan yang jelek yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini kenapa? Karena beliau mendakwahkan Tauhidullah ini. Maka sunnatullah. Ketika orang mendakwahkan Tauhid, maka pasti akan ada rintangan yang akan ia hadapi di situ. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, فَقُرَيْشٌ يَعْبُدُونَ اللَّهِ يَطُفُونَ لَهُ وَيُصَلُّونَ وَلَكِنْ عَلَى غَيْرِ الْإِخْلَاسِ وَالْوَجْهِ الشَّرْئِ فَهِيَ كَالْعَدَمِ لِعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِالْتَوْحِيدِ. Nah, orang-orang Quraisy mereka beribadah kepada Allah. Mereka tawaf. Mereka salat, kata Ibnu Salih al-Utsaimin, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak didasari dengan ikhlas. Ini pentingnya. Oleh karena kita ketahui syarat diterimanya ibadah ada berapa ya ikhwah? Ada dua syarat. Yang pertama ikhlas kepada Allah azza wa jalla dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sesuai dengan syariat yang Allah azza wa jalla inginkan diibadahi. Karena syariat yang Allah azza wa jalla ingin untuk diibadahi telah Allah azza wa jalla limpahkan kepada nabinya. Telah Allah azza wa jalla perintahkan kepada nabinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan mengajarkan syariat tersebut. Dan sebagai konsekuensi ketika kita mengucapkan wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ketika kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya taat, tunduk, patuh atas syariat yang beliau bawa. Jangan mengerjakan suatu ibadah kecuali kita tahu ilmunya, kita tahu contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta amal saleh yang kecil kita diajarkan tidak? Diajarkan. Apa? Antum mau masuk ke dalam WC. Kaki apa yang duluan? Kaki kiri diajarkan oleh Nabi, diajarkan. Keluar kaki kanan. Bahkan tata cara kita buang hajat pun diajarkan, diajarkan tidak boleh menghadap kiblat. Kurang apa lagi Islam ini? Kurang apa lagi? Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Ibnu Salih Al-Utsaimin mengatakan, "Fahiya kal'adami li'adami al-ityani bit-tauhid." Maka ibadah yang mereka lakukan tersebut, orang-orang musyrikin ini lakukan, yakni al-adam, sia-sia, tidak ada sejatinya. Dikarenakan apa? Li'adami al-ityani bit-tauhid. dikarenakan tidak ada tauhid. Karena tidak ada tauhid. Jadi mereka tidak mendatangkan tauhid ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Ini perhatikan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menolak nafkah, nafaqat mereka. Mereka mana Allah Azza wa Jalla menolak infak-infak yang mereka infakkan. Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Wa ma mana'ahum," dan tidak ada yang menolak mereka, "an tuqbala minhum nafaqatuhum," dari diterimanya nafkah yang mereka nafakat, yaitu infak yang mereka infakkan, kecuali mereka ini kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Maka syarat diterimanya suatu ibadah adalah beriman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah. Maka orang-orang musyrikin sia-sia amal yang mereka kerjakan. Atau mereka berinfak satu gunung, enggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan ayat yang mulia ini. Dan tidak ada yang menolak mereka atas apa yang mereka infakkan untuk diterima infak tersebut, melainkan karena mereka kafir. Jikalau seandainya mereka beriman, maka Allah Azza wa Jalla terima. Akan tetapi mereka kafir atas dasar kekufuran mereka, inilah Allah Azza wa Jalla tidak terima nafkah mereka tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala kembali mengatakan dalam poin yang ketiga, beliau menyebutkan al-thalithatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah fa fihi makna qawlihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Bahwasanya orang yang tidak mendatangkan tauhid, tidak mengerti tauhid, tidak mempelajari dan tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadahnya, lam ya'budillah, sejatinya ia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah makna yang terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kafirun, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Orang kafir tidaklah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun misalnya mereka salat, akan tetapi mereka tidak didasari oleh iman, tidak didasari tauhid. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan, wala antum 'abiduna ma a'bud. Sia-sia yang mereka kerjakan. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, fa fihi makna qawlihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Lastum abidina ibadati, yaitu kalian tidaklah beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadaku, kepada Allah Azza wa Jalla. Li'anna ibadatakum mabniyatun 'ala syirki falaysat biibadatin lillahi ta'ala. Dikarenakan ibadah yang kalian kerjakan ini dibangun di atas kesyirikan, maka hal ini bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ibadah hendaknya kita apa? Mensucikan ibadah tersebut dari noda-noda kesyirikan ini. Baik yang kecil maupun yang besarnya. Jangan sampai ketika kita beribadah masih di situ ada noda-noda syirik. Harus dia bersih dari noda kesyirikan ini. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan ar-rabi'ah al-hikmatu fi irsalir rusul, yaitu hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ay akhadha rahimahullah ta'ala min qawlihi ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tujuan diutusnya rasul-rasul ini, an ya'budullaha wajtanibut taghut, mereka menyeru kepada umatnya agar sembahlah Allah Azza wa Jalla dan jauhkanlah diri-diri kalian dari taghut. Kemudian beliau mengatakan fal hikmatu hiya ad-da'watu ila ibadatillahi wahdah wajtinabu ibadati taghut. Dan hikmah diutusnya para rasul adalah mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah ini kita persembahkan semata. Tidak kepada yang lainnya. Wajtanibu ibadati taghut, dan menjauhkan diri dari peribadatan kepada taghut. Apa yang dimaksudkan dengan taghut, ya ikhwah? Apa yang dimaksudkan dengan ibadah kepada taghut? Para ulama menyebutkan makna dari at-taghut sebagaimana juga dikutip oleh al-muallif dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan faqullu ma'ubida min dunillah fahuwa taghut. Setiap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah taghut. Dia adalah taghut. Ketika kita misalnya menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka selain Allah Azza wa Jalla ini adalah apa? Taghut. Jangan disalahartikan. Sebagaimana perkataan orang-orang Al-Khawarij yang menganggap pemerintah adalah sebagai taghut. Jangan. Mereka menganggap pemerintah demikian karena versi mereka, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. La haula wa la quwwata illa. Padahal tidak demikian makna bunyi dari ayat dan pemahaman dari ayat tersebut. Jika kita menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maka bunyi dari ayat tersebut, makna dari ayat tersebut, isi kandungan dari ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama di antaranya para sahabat, yakni kufrun duna kufri. Maksudnya di situ kekafiran tapi pelakunya tidak langsung diserta-merta dihukumi sebagai kafir. Maka terkait tentang masalah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam lembah kesyirikan ini, dan tentu kita ingin diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mampu dan bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, yaitu la ilaha illallah ini. Maka untuk bisa kita diwafatkan dengan mengucapkan kalimat tauhid ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah membiasakan diri untuk menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jauhkan. Jangan sedikit-sedikit nanti kita percaya kepada fulan, menganggap si fulan ini sakti misalnya, bisa menurunkan hujan kalau hujan diperintahkan turun. Si fulan bisa menjadi sembilan misalnya. Tak boleh. Atau si fulan bisa terbang. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, jika kalian melihat ada fulan tersebut terbang di atas air, jangan cepat-cepat menghukumi bahwasannya dia adalah seorang wali. Namun ceklah terlebih dahulu bagaimana amal ibadah yang ia kerjakan dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga menambah keimanan kita, dan kita lebih berhati-hati kembali dari kesyirikan-kesyirikan tersebut, dan bisa menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan ini, karena sejatinya inilah yang menggugurkan amal-amal yang kita laksanakan dan kita kerjakan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari jamaah, maka saya berikan beberapa menit untuk bertanya. Nah, dalam konteks hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya fi riwayatin la ilaha illallah dakhala al-jannah." Dia masuk surga. Wallahu taala a'la wa a'lam tentang terkait bighairi hisab. Tapi di situ secara zahir hadis ini kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia masuk surga. Adapun bighairi hisab telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, yaitu orang-orang yang kita ketahui adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan wallahu ta'ala alam, jika kita cermati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka semoga yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kita ketika bisa mengucapkan kalimat tauhid tersebut, kita diwafatkan bighairi hisab dan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini konteks zahir dari hadis tersebut. Adapun memang hisab ini pasti akan ada. Setiap kita pasti akan mengalami yang dinamakan dengan hisab tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla bighairi hisab. Namun kita cermati ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak dakhalal jannah man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita paparkan dan sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.